Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, rabbil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqullahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Raudhatus Salihin, Durian Sebatang, Ujung Batu, Kabupaten Rohul, Negeri 1000 1000 Sunnah Taib, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan di masa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala sesuatu, dari segala penyakit, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bersyukur kita kepada-Nya pada kesempatan ini kita masih bisa berada di sini saling berbagi warisan Nabi alaihi salatu wassalam melalui kitab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kitabnya Risalah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudah memahaminya, berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Selawat dan salam senantiasa hendaknya disampaikan kepada Nabi junjungan kita, imam dan ikutan serta teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berharap mudah-mudahan selawat tersebut, salam tersebut disampaikan pula kepada para ahlul baitnya, istri, anak serta zuriat keturunannya, para sahabat dan para tabi'in serta para a'immah al-matbu'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimanillah wa iyyakum, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Kita sampai pada permasalahan atau bab manazala amman dalla bis sunnah khasatan ala annahu yuradu bil khas, yaitu Al-Quran turun bermakna dengan makna umum, tetapi sunnah secara khusus takhsisnya ada dalam as-sunnah saja, yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah yang khas atau khusus. Artinya tidak semuanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah menyebutkan beberapa contoh, di antaranya ayat tentang waris, bahwa setiap yang meninggal dan memiliki anak atau orang tua atau istri dan seterusnya, maka dia mendapatkan warisan. Lalu sunnah menjelaskan dan memberikan batasan-batasan. Kemudian beliau juga memberi buat contoh atau menyebutkan contoh tentang orang yang meninggal, bahwasanya ada wasiat, dan wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga, dan ini dijelaskan dalam sunnah secara khusus. Jadi tidak semua wasiat diberikan, sebagaimana tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Orang yang berhak mewarisi tidak berhak mendapatkan wasiat. Ini juga dijelaskan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus. Kemudian Nabi juga menjelaskan tentang masalah wudu, bahwasanya yang dimaksud dengan perintah itu kan secara umum iza qumtum ila shalah, kalau kalian hai orang-orang beriman, bila kalian pergi hendak salat maka berwudu. Disebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum sampai akhir ayat. Nah, apakah semua yang orang-orang beriman yang ingin salat dimaksud dalam perintah ini? Juga dijelaskan dalam sunnah bahwasanya orang yang sudah dalam keadaan suci tidak lagi dapat perintah berwudu, walaupun disunnahkan untuk memperbaharui wudu. Atau orang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu juga tidak wajib berwudu, maka dia pindah ke tayamum. Atau orang yang punya air tapi terhalang menggunakan air, bisa karena persediaan air hanya untuk konsumsi menyambung hidup, atau memang tidak ada air sama sekali. Ya, air perjalanan kita masih ada 2 hari misalnya, sumber air masih ada 2 hari setengah baru akan diketemukan menurut itu aturan biasanya. Nah, apakah air dipakai wudhu? Ya, tidak dipakai wudhu, karena menjaga keselamatan jiwa itu didahulukan. Maka ada solusinya dengan tayamum. Ini adanya dalam penjelasan seperti ini, ada dalam as-sunnah dan juga dalam ayat ada. Kemudian bagaimana caranya dijelaskan secara detail dalam as-sunnah an-nabawiyah. Kemarin terakhir contoh yang disampaikan atau dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Ini orang mencuri laki-laki dulu, tapi nanti pas orang yang berzina perempuan dulu. Apa rahasianya? Hah? Karena memang yang mencuri yang paling kuat itu laki-laki. Itu sebabnya kenapa? Ya, yes, kenapa? Orang mengangkat bendahara itu banyak perempuan agak takut mencuri. Tetapi kenapa ketika dosa zina wanita didahulukan dalam ayat az-zaniyatu waz-zani? Karena memang wanita menjadi sumber terbesar terjadinya berzinahan. Artinya laki-laki itu memang pantang melihat yang Hah? Kalau mata laki-laki itu cenderung menengok yang saya nggak tahu, ya yang menarik, yang cantik. Nah, makanya perempuan yang memperlihatkan perhiasan dirinya kepada laki-laki. Kalau makanya laki-laki itu banyak dosanya di mata, iya tak? Kita tengok nanti kalau datang musibah, lalu dia menangis. Kalau perempuan menangis ditutup apanya? Mulutnya. Kalau laki-laki menangis yang ditutup matanya. Yang sambil nangis masih terbuka juga tuh ditutup. Apa sebab? Dosa laki-laki banyak di mata, dosa perempuan banyak di mulut. Ini fitrah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, secara fitrah pada umumnya laki-laki menangis begini. Kalau perempuan pada umumnya nangis begini, yaitu menutup mulutnya. Karena memang laki-laki banyak dosanya di mata. Nah, ketika terlihat olehnya, maka terjadilah perzinahan, baik yang besar maupun yang kecil, karena mata zinanya melihat, lisan zinanya berbicara, ya tak? Telinga zinanya mendengar, kaki zinanya melangkah, tangan zinanya memegang. Nah, nanti terakhir dibenarkan atau ditolak oleh kemaluan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke sini. Jadi ayat berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ya, siapa yang mencuri, dipotong tangannya. Dan kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kan berlaku umum, siapa aja asal ada yang mencuri, potong tangan. Ternyata keterangannya dalam as-sunnah tidak, yang dipotong tangan itu terbatas, ya, bukan seluruh pencuri, bukan seluruh pencuri. Kemarin sudah jelaskan dalam hadis tidak boleh tidak dipotong kalau hanya sekedar mencuri buah. Tapi kalau satu truk lain aja, maksudnya dicuri untuk dimakan gitu. Tapi kalau sudah bawa truk dia mencuri sawit, nah itu maksudnya ini konteksnya adalah orang biasanya pada umumnya adalah mencuri buah, nampak dia mangga merah merona kan, mangga apa nama itu, nah, cinan mata nengoknya diambil. Ambil satu, ingat pula istri, ambil pula dua, ingat pula anak tiga, akhirnya dicurinya lima buah. Lima berapa harganya? Dua kilo mangga berapa? Tidak pernah beli mangga saya, beli jus saja pandainya. Taib. Ya, anggaplah 25 ribu atau 40 ribu lah sekilo, dua kilo baru 80 ribu. Ternyata yang curi seperti ini tidak dipotong tangannya, tapi tidak dinafikan dihukum kalau memang terbukti curi hukumnya, tapi tidak sampai had. Tidak sampai had, mungkin dihukum denda atau dihukum kurungan, misal tahanan sebagainya, tergantung qadhi yang menentukan. Tetapi yang dipotong tangan dalam ayat itu tidak masuk. Atau orang yang mencuri sendal, tapi di masjid. Berarti bukan boleh curi sendal masjid, salah paham. Maksudnya curi sendal di situ, artinya kan ini tempat yang tidak disimpan, kecuali dicurinya di kotak penitipan. Kan sudah dititip di kotak, dikunci kan, lalu dia dibuka. Ternyata sendalnya harganya 2 juta. 2 juta mahal ya? Ada sendal 2 juta? Ada ya, saya tidak pernah nengok. Iya, kaum muslimin. Ada pun saya tak akan beli insya Allah, karena tidak sepadan dengan celana saya. Celana 50 ribu, masa sendal 2 juta, tidak masuk, tidak matching lah. Ya, saya? Jadi celana 20 ribu, saya pernah diajak oleh abang saya cari sepatu di Kuala Lumpur. Itu 4 lantai plaza itu sepatu sih dan sendal semuanya. Dapatlah yang, ada yang setuju ukurannya tidak pas, ada ukuran pas, warna tidak cinan. Akhirnya dapat satu, mereknya Batau itu. Udah lama ya, tahun 93. Harganya berapa coba? 595 ringgit. Dia nengok, saya tengok itu, ambillah katanya, kalau suka ambil. Mungkin dia terpikir apa yang saya pikir kan, terlalu mahal, mahal tidak ada masalah, yang penting kamu suka. Maklum lah, baru diterima di Madinah kan, jadi sedang apa, nak kasih hadiah nih. Saya pikir, ini kalau saya beli sepatu ini, saya tidak rajin lagi saya mampir di masjid. Soalnya pas kita perjalanan bawa sepatu, azan orang, terpikir sepatu ini hilang. Iya kan? Saya terpikir ke situ, nanti saya tidak rajin lagi ke masjid. Kalaupun singgah nanti was-was. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu celana saya harganya 35 ribu rupiah. Celana masa itu bisa 35 ada kan? Itu belum lahir kan? Belum, gimana tahu. Nah, 35 ribu udah lumayan itu. Jadi harga 35.000 tidak matching dengan celana. Oleh sebab itu akhirnya saya tidak mau, saya tolak. Walaupun sangat suka ngiler nengoknya, tapi karena tidak pas. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat. Nah, bila dicurinya sandal di masjid, misalnya karena terletak aja di situ, maka yang seperti ini tidak kena potong tangan. Tapi kayaknya jarang orang yang biarkan sandal 2 juta di situ ya. Coba kita tengok, ada enggak yang 2 juta? Paling-paling ada 20 yang banyak, termasuk sandal saya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad. Kemudian makanya harus sampai, kemudian harus curinya di tempat yang terjaga, yang disimpan orang. Dari simpanan dia curi. Misalnya curi kambing di kandangnya, bukan kambing yang lepas, yang hilang. Kambing yang dicuri kandang atau curi kerbau di kandang. Tapi kalau dia curi di hutan yang lepas, ya maka harus diperiksa dulu, tidak langsung di. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya kemarin pembahasan orang yang korupsi dipotong tangan atau tidak. Sudah lupa? Enggak, tapi potong. Ya, boleh potong leher, tergantung berapa korupsinya. Ya, tergantung hukum. Artinya bukannya potong tangan, karena enggak ada had, karena dia enggak mencuri di sini. Dia mengorup. Tuh ngorup. Mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Hukumnya bukan hukum mencuri dan seterusnya. Makanya kalau ada orang nanti kita beri amanah, nitip sesuatu, lalu dia ingkari, ini tidak dipotong tangannya, tapi berhak dihukum sesuai dengan keputusan qadhi atau hakim yang mengadilinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh. Kemudian masuk pada contoh yang selanjutnya. Qala al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Saya kira dengan contoh ini jelas ya kaedahnya, bahwa ada ayat bersifat umum yang kalau kita ambil zahirnya ayat ini, kita bisa salah menerapkannya. Disitulah pentingnya kita menafi sunnah Nabi SAW. Oleh itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Abbas, mereka berkata, man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah fa innal Qur'ana dzu wujuh. Siapa yang berhujjah kepadamu, artinya mendebatmu dengan ayat Al-Qur'an, maka jawab dengan sunnah. Apa sebab? Karena Al-Quran bisa dimultitafsirkan orang. Bisa dimultitafsirkan. Boleh ditafsirkan kemana-mana oleh orang. Apalagi sudah ahli tahwil kita. Perkataan Allah SWT itu akan ditafsirkan bermacam-macam. Makanya ketika kita bicara tentang suatu masalah yang tidak dalam agama, diadakan orang, banyak diantaranya berdasarkan umumnya ayat Al-Quran. Ya, saya. Ya, nak. Berdasarkan umumnya ayat Al-Quran. Bahkan berdasarkan umumnya sebagian hadis. Sebagian hadis. Kapan kita tahu setelah kita, kapan kita mengetahui apa yang dimaksud sebenarnya? Setelah kita merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Misalnya orang sekarang melegalkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak ada dalam amalan di generasi. Di masa Nabi enggak ada, masa tabi'in enggak ada, masa sahabat enggak ada, tabi'in enggak ada, bahkan di masa imam yang empat enggak ada. Sah? Lalu dibuat orang belakangan kadang-kadang meniru amalan firqah yang jelas-jelas sesatnya, seperti firqah Syiah. Syiah ini terkenal paling banyak membuat amaliyah-amaliyah baru dalam agama, perayaan-perayaan paling banyak di situ. Dan kita meniru mereka. Jelas? Lalu karena sudah terlanjur diikuti dan ditiru, akhirnya kita paksakan cari dalilnya. Paksakan cari dalilnya. Maka akan ditemukan umum-umumnya ayat. Umum-umumnya ayat. Sehingga dari situ akhirnya seolah-olah ini legal. Ini sebenarnya bertentangan dengan metode manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cari dalil dulu baru jadi ditetapkan, Mas. Saya ulang lagi. Cari dalil dulu baru ditetapkan hukumnya. Ini amalan boleh atau tidak? Jangan putuskan dulu baru cari dalilnya. Nah, ini nambahnya nanti tambal sulam. Atau tambal sulam. Untuk saya tidak bawa baju saya dengan tambal sulam. Ada koyak di belakang ini dari tambal sulam, cantik nampaknya. Cantik. Makanya saya tidak pede bawanya ke sini gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada yang ditambal sulam. Oh, tambal sulam ini mudah koyak enggak? Mudah koyak. Mana yang lebih mudah daripada yang asli begini? Yang ditambal lebih mudah rusak, karena asalnya rusak, jadi tidak kokohnya. Makanya Ahlus Sunnah cari dalil dulu, baru dari dalil kita putuskan hukumnya. Kalau yang selain itu, yang di luar Ahlus Sunnah, mereka tetapkan hukum dulu, baru cari dalilnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan memahami Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dan Umar bin Khattab, siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran secara umum, jawab dengan as-sunnah, karena as-sunnah lebih detil dan lebih terperinci. Jadi hukum asalnya begini, lalu praktiknya, aturan pelaksanaan dan teknisnya itu dijelaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, salah seorang imam tabi'in, dan Imam Makhulus Syami, juga imam di masa tabi'in, mereka mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan al-Quran. Artinya apa? Maksud beliau ini bukan Al-Quran, bukan sunnah lebih hebat daripada Al-Quran, tidak. Tetapi maksud kalau dipahami tanpa sunnah, bisa cacat pemahamannya besar. Tapi bila as-sunnah secara utuh, bukan setengah-setengah ya, secara prinsip, bila diamalkan, dipahami, maka akan terlaksana seluruh hukum Al-Quranul Karim. Karena Nabi mengamalkan semua isi Al-Quran, baik secara teoritis maupun secara praktisnya. Jelas ya? Maka siapa yang berhujjah kepadamu, ini Al-Quran, jawab, ini sunnahnya. Al-Quran itu turun ke Nabi. Nabi lebih paham makna ayat daripada siapapun. Nah, bila ternyata Nabi tidak memahami seperti yang kita pahami, tidak ada penjelasan daripadanya. Demikian pula murid-muridnya Nabi. Siapa murid Nabi? Sahabat. Dan murid-murid sahabat juga tidak memahami seperti itu. Sampai imam yang 4 pun tak ada yang memahami seperti itu. Lalu kita sekarang pahamnya seperti itu. Menurut tuan-tuan dan perempuan, hebat kita atau mereka? Saya ulang lagi. Mana yang hebat Abu Bakar dengan Pak Abu Bakar? Hah? Betul nih? Kalau Abu Bakar tidak doktor dia, Pak Abu Bakar doktor, profesor. Nah, mana lebih hebat? Ya sih, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang meragukannya bahwa Abu Bakar lebih paham agama, bahwa Abu Bakar lebih bersemangat mengamalkan agama, bahwa Abu Bakar adalah orang yang diridhai Allah. Sedangkan Pak Abu Bakar belum tentu, kecuali dia rajin mengikuti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jelas? Jalan ya? Nah, oleh sebab itu kita tanyakan tafsirnya dalam as-sunnah an-nabawiyah. Karena sunnahlah yang menjelaskan. Tapi kalau nanti Al-Quran saja itu multi tafsir. Kata Imam Ibnu Abbas, kemudian Umar bin Khattab dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā 100 jaldah. Para laki-laki perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, az-zaniyatu waz-zani, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya lupa ingatkan kalimat was-sariqu was-sariqatu, Allah sebutkan dengan isim fa'il, dengan isim fa'il yang merupakan sifat. Artinya apa? Hukum baru diberlakukan bila benar-benar terbukti dan melekat. Jelas? Maka pencuri, betul-betul pencuri dia. Soalnya namanya sudah pencuri. Tapi orang yang mencuri kadang-kadang baru tuduhan, dan sangkaan. Jelas? Demikian juga dengan az-zaniyatu. Allah sebut dengan sigat isim fa'il, yaitu sifat bahwa siapa yang sudah terbukti benar-benar berzina, laki-laki dan perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah, maka cambuklah, ya cambuk ya, jilid, ha? Tahu di jilid, bukan jilid buku, tidak, di jilid, di rotan, dicambuk sebanyak 100 kali, masing-masing dicambuk 100 kali. Ini kaum muslimin dan muslimat, siapapun asal ada orang berzina dicambuk 100 kali. Lalu ini umumnya warad bi'amman, bersifat umum. Lalu datang as-sunnah memberikan penjelasan detailnya dan mentakhsiskannya atau mengkhususkannya, yaitu wa qala fil ima, kemudian berfirman Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula tentang hamba sahaya, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al 'adab. Apabila hamba sahaya itu sudah muhsan, artinya sudah menikah dengan sah atau digauli dengan sah oleh tuannya, fa in ataina bi fahishatin, apabila dia mendatangi fahishah, artinya berbuat dosa zina, akraman na'udzubillah, fa alaihinna, maka atas mereka nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adzab, maka hukumannya bagi mereka setengah hukuman bagi wanita-wanita merdeka, bagi wanita-wanita merdeka yang sudah bersunat, bagi wanita-wanita merdeka. Baik. Berkata Imam Asy-Syafi'i, ini ayat dalam surat An-Nisa ayat 25 dan yang ayat sebelumnya di surah An-Nur ayat 2. Fadalla al-Qur'an 'ala annahu innama urida bi jadil mi'atil ahrar duna al-imam. Al-Qur'an menunjukkan bahwa yang dihukum atau dimaksud dengan hukum 100 itu adalah orang-orang merdeka, bukan hamba sahaya. Orang-orang merdeka bukan hamba sahaya. Artinya, tahu beda mereka dengan hamba sahaya? Tahu, antum merdeka kan? Hah? Baru saja peringati kemerdekaan, masa anda merdeka? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang merdeka dan hamba sahaya. Bahwa yang jilid 100 itu, yang dicambuk 100 bila melakukan zina adalah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Falamma rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-thayyib min az-zunat wa lam yajlidhu, dan tatkala Rasulullah merajam orang yang sudah yajridhu dan tidak dicambuknya. Al-Quran kan hanya mengatakan bahwa yang dicambuk ada menikah, sudah pernah menikah atau belum. Sedangkan yang tidak merdeka itu tidak dicambuk, tapi setengahnya. Iya, nah, yang dicambuk 100 maksudnya itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam orang yang sudah, orang yang berzina dan pernah menikah, thayyib, walam yajlidhu, dan tidak mencambuknya, dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annal murad bijaldil mi'ati minaz zunat al-hurranil bikra. Maka yang dimaksud dengan yang dihukum dengan cambuk dalam ayat surat An-Nur ayat 2 tadi ada orang yang berzina dan belum pernah menikah. Orang yang berzina dan belum pernah menikah. Karena apa? Yang sudah pernah menikah berzina ternyata tidak dicambuk, tapi di mana yang lebih atau dicambuk? Rajam sampai mati. Kalau dicambuk hanya sampai pingsan. Dan kadang-kadang jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti yang dimaksud dengan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu mi'atu mi'ata jaldah, itu adalah yang pertama perempuan atau laki-laki dan perempuan yang merdeka belum pernah menikah secara sah. Wa ala anna al-murad curiannya mesti sampai seperempat dinar. Tidak boleh kurang, kalau kurang tidak diterapkan hukum. Naam, duna ghairihima, dan yang tidak seperti itu artinya dicuri bukan dari simpanan kemudian tidak sampai seperempat dinar, selain itu sekalipun mimman lazimahu ismu sariqatin wa zina, walaupun mereka secara umum masuk dari golongan orang berzina atau mencuri, ya, beristri sah. Nah, kalau melihat umumnya ayat tadi, siapapun yang mencuri, siapapun yang berzina, maka di yang mencuri dipotong tangannya. Siapa yang berzina dicambuk 100. Ya tak? Tetapi datang sunnah mengkhususkannya. Bahwasanya yang mencuri yang dipotong tangannya itu satu yang dicuri dari tempat yang di atau barang yang di yang disimpan, barang yang dijaga, barang yang terpelihara, bukan barang yang tersia-sia. Bisa? Motor kita tinggal. Orang meninggalkan motor biasanya dengan kuncinya di situ. Saya nanya, pakai kunci taruh situ? Enggak, justru kadang kunci stang, kunci apa namanya, kunci apa namanya, kunci ganda, ya. Nah, seperti ini termasuk yang terpelihara atau tidak terpelihara? Kalau dicurinya ya dipotong ini kan, itu. Tapi sendal di rantai sendal di rantai, tengok tuh sandal, tengok Pak Zulah, sendal di rantai nggak ada, berarti tidak terpelihara. Jelas ya. Nah, jadi fi hirzin, sesuatu yang disimpan dan dipelihara. Jelas ya? Kemudian mesti sampai harganya seperempat dinar. satu dinar itu adalah 4,2 gram emas satu mayam. Jadi 4,2 gram dibagi 4 berarti 1,25 1,25 gram atau 1/4 gram. 1/4 gram berapa duitnya? Belum menikah? Belum ya, nah, ya bisa dimaklumi, tidak pakai emasnya. Yang sudah menikah berapa segram? Berapa segram? Nggak tahu juga. Ini jarang beli-beli emas nampaknya. Jangan mungkin-mungkin. Emas segram sekarang lebih kurang, nah, 500. Karena satu, ya, nah, menggeleng. Berapa? Hah? Berapa tuh? 800 sekarang. Masya Allah, antum lebih mantap, masya Allah. Berarti baru beli emas untuk istri. Istrinya. Baik, masuk waktu. Nah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Subhanallah. Jadi sampai pada contoh bahwa zahirnya atau umumnya ayat tadi menunjukkan bahwasanya siapapun yang mencuri maka dia potong tangan. Lalu datang as-sunnah menjelaskan batasan-batasannya dan mengkhususkan siapa saja yang masuk hukum potong tangan ini. Demikian juga umumnya ayat tadi bahwa setiap pezina baik laki-laki maupun perempuan maupun laki-laki akan di dihukum jilid 100 kali. Lalu datang As-Sunnah menjelaskan bahwasanya yang dihukum itu adalah, yang dihukum 100 kali adalah yang masih perawan atau yang masih perjaka yang belum pernah menikah. Ya, di sini makna perawan itu artinya belum pernah menikah dengan resmi, walaupun pernah berzina sebelumnya. Karena ini tidak masuk, tidak dimasuk hukum orang yang pernah thayyib, yang pernah menikah. Jadi yang al-ibrah adalah bin nikahis sahih, nikah yang sah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dengan apa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam ketika ada wanita, yaitu al-ghamidiyah, demikian juga seorang laki-laki, Ma'is al-ghamidi, berzina dan mengadukan masalahnya ke Nabi alaihissalatu wassalam, yang sebenarnya Nabi tidak suka yang dosa seperti ini dilaporkan. Maka dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam, ketika Ma'is datang kepadanya dari depan, Nabi melengong dia. Datang lagi dari sini, melengong kanan, datang dari sini. Akhirnya Nabi pun berusaha untuk menolak laporannya dengan adanya syubhat, yaitu jangan-jangan kamu hanya sekedar memegang atau hanya sekedar pokoknya menyentuh. Lalu dia jelaskan, la ya Rasulullah, sesungguhnya saya melakukan dengannya seperti seorang suami melakukan pada istrinya. Nah, kalau demikian dah pengakuannya. Tapi intinya Nabi alaihissalatu wassalam sebenarnya tidak suka dia mengadukan itu. Kalau ada tidak ada yang tahu, tidak kewajiban seseorang yang melakukan dosa ini melaporkan, tidak wajib. Maka dia seharusnya bertaubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai ke hukum, ranah hukum, kalau sudah ditetapkan tidak ada boleh syafaat lagi. Seperti ada seorang wanita Makhzumiyah dari Bani Makhzum mencuri lalu dihukum potong tangan. Nah, para pembesar Quraisy waktu itu berharap dengan lobi Usamah ibn Zaid, Hibbu Rasulillah, Ibnu Hibbi Rasulillah, dikenal dengan kesayangan Nabi, ayahnya kesayangan Nabi, karena Zaid bin Harithah dulu digelar dengan anaknya Muhammad. Pernah diangkat jadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Usamah adalah juga anak yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, layak cucunya, layaknya cucu beliau sendiri. Tapi setelah dilarang mengangkat anak, maka kembali Zaid dipanggil dengan Zaid bin Harithah. Nah, orang-orang pembesar Bani Makhzum waktu itu, karena yang mencuri itu termasuk wanita terpandang, ya kan, dah kasihan dia. Akhirnya para melobi Usama untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditukar hukumnya, jangan sampai potong tangan. Kalau bisa dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan grasi dia ya, setelah sekarang ya. Jadi kaum muslimin, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mendengar itu marah besar pada Usama, atashfa'u bi haddin min hududillah. Apakah kamu nak memberikan syafaat untuk meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Lalu lahirlah perkataan Nabi, fa wallahi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah yang memutusku dengan hak, atau yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri sallallahu alaihi wasallam, yang mencuri kata beliau, pasti aku potong tangannya. Tidak berlaku. Ya anak Muhammad, yang akan menetapkan hukum adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara waktu itu. Tapi kalau Fatimah yang mencuri, Nabi tidak nyebut lagi Fatimah binti Rasulullah, tapi Fatimah binti Muhammad. Artinya dia dikembalikan ke ayahnya, maka tetap akan dipotong tangan. Nabi marah besar dia sampai merah mukanya, merah padam namanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka mencuri akhirnya wanita ini dan laki-laki ini dirajam oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan cara dilempari dengan batu sampai mati, karena mereka sendiri yang ingin membersihkan dirinya. dan enggak, karena dia sudah melaporkan, dan kalau sudah dilaporkan mesti harus ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan masya Allah ketika wanita itu saking ikhlas dan jujurnya, di saat dia mengaku sudah menikah, sudah berzina, Nabi katakan, kamu pulang dulu, karena dia anak sudah lahir, dia bawa anaknya, ini anak lahir dari perbuatan zina ya Rasulullah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, pergi dulu ardi'ini sanataini kamilatin atau hawlaini kamilatin thumma rji'in, kamu pergi dulu susukan anak ini sempurna dua tahun, karena haknya anak itu mendapat susu dua tahun. Setelah dua tahun dia balik lagi, itu tandanya dia ikhlas dan benar-benar hendak membersihkan dirinya. Makanya ketika dicela oleh masyarakat, oleh sebagian sahabat, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, jangan kalian menolong syaitan, jangan kalian mencelanya, karena sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah, yang kalau dibagikan lawuzi al-ahla ala sab'ina min ahli al-madinati la wasi'athum, taubatnya diterima oleh Allah kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, cukup bagi mereka untuk masuk surga. Allahu Akbar, saking ikhlasnya wanita ini. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam pelajaran ini bahwa ada ayat yang turun secara umum dan bermakna umum, tetapi datang penjelasannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam memahami Al-Qur'anul Karim tidak boleh lepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya sebenarnya siapa yang ingin memahami Al-Qur'an sederhana, pelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, apapun masalahnya, ya, kita baca misalnya tentang alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Nabi yang paling bertakwa. Gimana caranya supaya Al-Qur'an jadi hidayah bagi kita? Ikut Nabi alaihi salatu wasalam. Jangan ditambah lagi, karena Nabi tidak ada yang di atasnya. Gitu? Jadi kalau nak sholat Nabi 5 waktu, jangan jadikan 6 waktu. Kalau Nabi sudah sunnahkan sholat-sholat sunat yang sahih dari beliau, jangan lagi tambah sunat-sunat yang lain. Ya, jangan. Nabi sudah ajarkan doa-doa, jangan tambah-tambah lagi yang lain. Ya, kita kalau tidak nambah kan tidak enak ya. Selalu memodifikasi. Ya, doa misalnya selesai azan, ada doanya tak? Allahumma rabbaha jidda'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadil wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan illazi wa attah. Kenapa ada Nabi ini menambahkan? Apa tuan tambahnya? Anu siapa ni? Nah, itu ujungnya ada lagi wad darajat ar-rafi'at al-'ala dan seterusnya. Nanti tambah lagi al-'aliyah as-samiyah dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat, tambahan ini pertanyaannya apakah lebih baik dari doa Nabi atau tidak? Kalau lebih baik perlu bukti. Perlu bukti. Apa buktinya? Ada dalilnya atau tidak? Oh, enggak usah, enggak lebih baik, cuma nak buat-buat aja ya kan. Kalau gitu buang-buang energi untuk membuat sesuatu yang tidak berfaedah, berguna. Kita membaca doa pasti karena ingin berguna. Kalau tidak ada gunanya, untuk apa ditambah? Dan begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Makanya ketika Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu diajarkan doa menjelang tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barak sudah hafal, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta wa nabiyika ditukar oleh al-bara dengan wa rasulika. Kata Nabi enggak, wa nabiyika. Diulang lagi. Jadi satu kata aja ditambah atau dirubah, walaupun mana nabi dan rasul kan sama aja kan secara umum kan. Nabi dia rasul, dia nabi juga dia rasul. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam la wa nabiyika. Baca wa nabiyika. Karena lafaz nabi itu barakah. Doa nabi itu barakah. Dan tidak mungkin kita mendapatkan lebih daripada apa yang dibaca oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tidak lebih, untuk apa ditambah? Awak nambahkan supaya nambah modal supaya nambah. Ya, antum pandai berdagang kan? Andai, masya Allah. Kalau pandai berdagang, antum nambah modal supaya tambah untung atau supaya tidak ada guna? Kalau sebuah-buah duit aja lah, gitu ya. Pasti nak nambah untung. Kalau memang tidak ada untungnya, untuk apa ditambah? Oh ada untungnya Ustaz, mana buktinya? Karena masalah pahala itu hak prerogatif Allah. Kalau dia tidak katakan beri pahala, jangan coba-coba cari pahala di situ. Jelas? Nah, wallahul musta'an. Ah, sedangkan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya bersosial umum, maka Allah buka selebar-lebarnya. Ya, antum nak berimpak pakai dolar boleh. Nak berinfak pakai dinar silakan. Nak berinfak pakai apa lagi? Rupiah boleh. Apa lagi pak? Nak infak pakai terima semua di sini ya. Untuk masjid ini kan terima semua. Ah tenang. Infak ke apapun bebas. Karena Nabi tidak tentukan mesti jenisnya ini saja tidak. Tapi kalau untuk ibadah yang sifatnya mahdhah, Nabi katakan jangan ditambah, tambah jangan dirubah, rubah. Jelas? Nah, tapi kalau yang sifatnya sosial, ibadah sosial Nabi buka, maka jangan ditutup yang Nabi, jangan dibuka yang Nabi tutup dan jangan ditutup yang Nabi buka. Jelas? Makanya disitulah pentingnya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dan mendalami makna Al-Qur'anu Al-Karim. Kalau kita lanjutkan masih panjang nih. Nah, besok aja nih. Besok aja. Kalau ada pertanyaan. Oke. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak juga hubungnya. Jazakallahu khair. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencuri mencuri barang seharga 1 juta. Kemudian pencuri tersebut tertangkap dan diputuskan oleh hakim atau pemerintah setempat untuk membayar denda 2 juta. Pertanyaan, apakah uang denda tersebut halal? Hah? Apakah halal atau tidak? Ya tidak. Uang antum dicuri hanya 1 juta, yang 1 juta tidak halal, yang 1 juta tidak halal punya antum. Karena ini bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ma'ab di luar tema. Asal jangan jauh-jauh ya. Apakah syaitan itu punya wujud? Dia ada enggak? Syaitan itu ada apa enggak? Ya, ada, bahasa Arabnya wujud. Ini segala yang ada mesti wujud. Lalu apa yang dimaksud yang wujud di sini? Berjisimkah atau tidak? Ya kalau maknanya ada, maknanya berjisim, ini juga berbahaya bagi yang mengatakan salah satu sifat Allah wujud kan? Wujud kidam baka. Karena wujud itu artinya adalah ya berwujud, kata antum kan berarti berjisim kan. Ini juga masalah, jadi mujassimah juga kita nanti ini mengatakan itu. Jadi mujassimah juga, makanya jangan membuat sifat Allah kecuali yang Allah sebutkan dan Nabi sifatkan. Tenang kita. Kalau ditanya nanti, kamu yang bilang saya di atas ya? bukan saya Allah, engkau sendiri. Kan itu kan gampang gitu. Bukan saya, engkau sendiri yang bilang. Nabi mau ngajarkan. Tapi ketika tanya nanti, kamu yang bilang saya wujud ya katanya. Bingung saya. Sebab tidak ada perkataan Allah yang mengatakan dia wujud. Karena wujud itu artinya diadakan. Tapi tidak ada masalah. Tergantung makna apa yang dimaksud dengan wujud ini. Ya Allah, kalau maknanya Allah itu memang ada, betul memang ada. Seperti apa adanya kita tidak tahu. Tapi dia punya banyak sifat. Nah sekarang kembali ke syaitan. Syaitan wujud atau tidak? Punya wujud. Cuman wujudnya tidak sama dengan wujud kita. Dia bisa merubah-rubah bentuk dengan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Makanya dia tidak terlihat dan kadang terlihat dan kadang tidak. Syaitan ada kadang terlihat atau tidak? Subhanallah, tidak pernah nengok syaitan ya. Alhamdulillah. Syaitan itu kan ada hadis Abu Hurairah. Sahih Bukhari, datang kepada Abu Hurairah, dia jaga makanan dari zakat, ya tak? Tiba-tiba datang seorang laki-laki, dia mengadu, ah saya miskin, anak sekeluarga saya perlu makanan. Awalnya dia mencuri, dia ketangkap sama Abu Hurairah. Akhirnya dia memelas, akhirnya dilepas sama Abu Hurairah. Besok dilaporkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seseorang ya Rasulullah mencuri makanan, lalu saya maafkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, besok datang lagi. Nabi tahu. Berarti Abu Hurairah pernah nengok? Setan. Cuma bedanya kalau kita nampak setan langsung lari terbirit-birit. Abu Hurairah tidak. Nah, besoknya datang lagi. Kata Nabi, besok datang lagi. Dan lalu ketika ditangkap lagi, sekarang tidak dimaafkan lagi. Saya sampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia katakan, lepaskan saya ajarkan kamu satu kalimat yang kalau kau baca, setan akan jauh, kata, tidak bisa mendekat. Itu baca setiap malam ayat kursi. Diajarkan. Lalu besok laporkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi katakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, walaupun dia pendusta. Makanya syaitan hukum asalnya pendusta. Makanya kalau ada syaitan bisikin nanti, jangan ikuti. Kan ada orang katanya mimpi bertemu Tuhan katanya. Syaitan yang datang itu. Ya, syaitan yang datang. Benar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Ini kita kenalnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Ali Zubi ya. Dia adalah ahli ibadah, ahli sunnah. Orang berilmu, alim. Datang kepadanya suatu malam gelap gulita, dia sendiri di padang sahara sedang berjalan mengembara, tiba-tiba turun dari atas cahaya. Sampai di depan Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Saya adalah rabbamu, Tuhan kamu katanya. Nah, kalau siapa yang kau dapat itu macam mana? Masalah jadi nabi langsung ya. Syekh Abdul Qadir karena dia tahu sunnah. Hadis-hadis Nabi bahwa tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada turun wahyu lagi. Karena dapat wahyu namanya Nabi. Jelas? Kalau ada yang aku Nabi, bukan wahyu dapat. Wangsit. Nah, beda wabi. Kan ada orang sekarang terima wangsit dari syaitan, dikiranya itu dari Allah SWT, dari Tuhan katanya. Dari Tuhan. Jelas ya? Nah, di sini Nabi sebutkan dia dusta, cuman waktu itu dia benar. Nah, kalau ada nanti yang kasih ajaran dalam mimpi, jangan ikuti langsung selama tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan. Sebab apa? Nabi tidak hidup lagi menjelaskan. Jangan yang syaitan yang datang pada kita. Jelas? Kadang-kadang syaitan ngaku dia, walaupun dalam hadis disebutkan Nabi tidak bisa disurupai oleh syaitan. Tapi bisa enggak syaitan ngaku pada kita dia Nabi? Bisa? Apalagi bisa, apalagi kita tidak pernah melihat mempelajari tentang Nabi alaihissalam. Tadilah yang ngaku jadi Tuhan aja tadi ya, syaitan ngaku jadi Tuhan dia. Saya Tuhanmu untuk menyesatkan Syekh Abdul Qadir. Lalu Syekh Abdul Qadir bilang, kazab ta'adu wallah, kamu bohong wahai adu. Berarti dia juga berwujud waktu itu berwujud cahaya. Kita kan tahu separuh-separuh kan bahwa hijab Allah itu cahaya, betul kan? Hijab Allah itu nur, cahaya, betul tak? Dan berbagai ini pembahasan cahaya ini banyak pula nanti loh. Ya Nur Muhammad, Nur dan sebagainya. Panjang lagi cerita nanti. Intinya kaum muslimin, Syekh Abdul Qadir karena berilmu dia bilang, kamu pembohong wahai musuh Allah. Kenapa? Yang seperti ini tidak bisa disesatkan. Jadi apakah syaitan wujud? ada wujudnya. Nah, jelas? Apa perbedaan syaitan dengan jin? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Jin itu jenisnya, syaitan itu adalah perangainya. Jadi orang berperangai seperti syaitan. Di manusia juga ada, di manusia juga ada syaitan. Jelas kaum muslimin dan muslimat, bahwa Allah SWT menciptakan bagi setiap nabi itu musuhnya syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi ada syaitan minal jin wa syaitan minan nas. Jadi jin itu jenisnya, dan memang syaitan itu banyak dari jenis jin. Ka'ana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari jenis jin. Lalu karena jenis jin ini, lalu dia berbuat fasik keluar dari taat kepada Rabbnya. Maka induknya syaitan itu adalah iblis alaihi la'ainullah. Wallahu ta'ala alam. Syadah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustaz, bagaimana konsep yang benar dalam menyantuni anak yatim dan fakir miskin? Konsep menyantuni anak yatim. Ya, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kalau menyantuni itu, kaum muslim dan muslimah, yaitu seperti kita membelanjai anak kita sendiri. Itu namanya menyantuni anak yatim, bukan bersedekah setiap satu tahun. Sekali setahun dikasih uang 500 ribu setahun. Nah, kemudian buat pula acara orkes namanya Hari Raya Anak Yatim. Ini dosanya mungkin lebih besar daripada pahalanya. Untuk sewa orkes 10 juta, untuk anak yatim 5 juta. Ini bukan menyantuni anak yatim. Yang menyantuni anak yatim itu konsep asalnya adalah memelihara mereka, memenuhi kebutuhan fisiknya dan memenuhi kebutuhan psikisnya. Baik dia tinggal di rumah kita ataupun tinggal di rumah orang tuanya, tetapi kita yang menanggung hidupnya. Ini namanya konsep yang seharusnya dihidupkan. Fisiknya, ya makanannya, pakaiannya, kalau perlu rumahnya, kalau perlu pelihara ibunya sekali. Yang salah paham, Pak. Membelanjainya, maksudnya bukan. Kau nikah silakan juga, tidak ada masalah. Tidak mesti kan, tidak mesti nikah kan? Tidak mesti nikah. Kalau takut nanti kecantol sama kita, berikan secara diam-diam. Tapi jangan salah-salah. Mereka datang malam-malam nak nonton amplop di bawah pintu kan, tongkok doang bahaya. Ya, bisa lewat orang lain, bisa lewat lembaga sosial, masjid juga bisa menerima titipan itu kan. Tolong antarkan ibu janda itu. Takut nanti kalau dia tahu saya, nanti cinan pula sama saya. Bahaya. Sekarang ini kadang-kadang mohon maaf, ya, orang bisa menafsirkan macam-macam. Awak nak belanja, kasih bantuan, tapi tafsirnya lah cinan apa tu kawannya. Jelas? Mana tahu? Kan syaitan lagi bermain kan. Awak pun dah mulai pulang. Oleh itu kalau bisa jangan sampai diketahuinya. Karena Nabi katakan as-sa'i 'alal armara kal mujahidi fisabilillah. Orang yang berusaha mencari penghidupan untuk seorang janda, maksudnya bukan satu orang, bisa lebih, untuk janda seperti berjihad fisabilillah. Ternyata mencari nafkah untuk janda itu sama dengan jihad, apalagi cari nafkah untuk istri dan anak sendiri. Jadi ini konsep yang paling sempurna dalam menyantuni anak yatim. Kalau kita punya pondok misalnya, khususkan bagian untuk anak yatim secara gratis. Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya digratiskan. Ini termasuk konsep yang ideal dalam menyantuni anak yatim. Dan lebih ideal lagi kalau dinikahi ibunya sekali. Ya, karena itu mau tidak mau harus dibelanja. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, adapun memberikan bantuan secara apa istilahnya, insidental sifatnya, di saat dibutuhkan menjelang hari raya atau di saat mau buka tahun ajaran baru dan mau menikah, ibu mau menikah, tapi anak yatim mau menikah, dan anak yatim lagi ya. Artinya di saat-saat diperlukan, itu juga tidak masalah, itu juga dianjurkan. Tetapi yang ideal seperti tadi, yaitu membantu dengan sempurna. Demikian juga dengan fakir miskin. Idealnya adalah kalau orang-orang kaya di Arab Saudi atau di Timur Tengah secara umum, tapi yang saya tahu banyak di Arab Saudi, misalnya dia punya perusahaan 5 bagiannya, misalnya perusahaannya ada di bidang konveksi, ada di bidang tamwin, itu pengadaan bahan makanan, ada bidang jasa traveling dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya mereka mengkhususkan satu dari perusahaan ini, itu hasilnya seluruhnya untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang berutang. Jadi berapapun untung perusahaan itu semuanya untuk penyantunan anak yatim. Bukan anak yatim, fakir miskin, siapapun, bahkan mahasiswa pun dapat juga bagian itu. Karena kalau kita waktu jadi mahasiswa masih sendiri terhitung kaya, tapi ketika beristri jatuh, paham? Saya ulang lagi. Ketika masih mahasiswa, masih lajang, dengan mukafa'ah 850 rial, itu terhitung kaya. Tapi di saat sudah menikah, langsung jatuh? Iya, mukafa'ahnya enggak nambah. Kecuali kalau di negara lain, misalnya di Kuwait, Emirat, itu memang ditambah. Kalau mahasiswa, misalnya dapat 200 dinar, tapi kalau menikah, dapat tambah 100 dinar. Istrinya pun ditambah juga. Nah, jadi itu hebatnya orang yang ngerti dan kaya. Awak pun sudahlah musikin tak jual ngerti kan? Jadi kau muslimin muslimat. Nah, kadang-kadang dapat juga bantuan dari orang itu. Tinggal ngurus kartunya dan setiap bulan kita dapat bantuan bahan makanan, beras kadang 5 kilo, 10 kilo, minyak goreng kadang 5 kilo. Gula pasir 5 kilo, banyak dah, tepung segoni. Kau muslimin dan muslimat, kadang berlebih-lebih kadang. Begitulah orang itu. Jadi dikhususkan usahanya atau unit usahanya untuk berinfak. Dan tidak ada salah kita coba menirunya sekarang. Misalnya ini sekolah mau dibuat nih, mau dibuat sekolah, iya. Nah, antum punya 3 perusahaan, ada 3 atau 2? Coba aja dulu, ngaku aja dulu. Misalnya punya 2 perusahaan, 3 perusahaan. Nah, kalau enggak bisa utuh satu perusahaan, bilang setengah hasil usaha ini untuk kemajuan Raudhatu As-Salihin. Ini memang harus bansur tentu, enggak mungkin langsung bohongi lo bini kau kan. Misalnya kita punya sawit, misalnya berapa? Antum punya sawit berapa? Enggak ada. Sama kita ya. Kita senasib. Saya sudah pernah coba tak berhasil gitu. Ya, sudah pernah coba dulu. Tamatnya satu, saya kumpulkan kawan-kawan patungan, ngumpulan duit sedikit-sedikit, hitung-hitung di atas kertas, insya Allah dapat. Tapi hilang, modal pun hilang. Tapi itulah, kita coba lagi sekali juga belum berhasil. Kayaknya nunggu yang sudah siap nyusah untuk usah. Ah, mungkin ya. Ya, saya tercoba beberapa kali. Mudah-mudahan saya tidak putus asa juga. Ada kesempatan saya coba lagi nanti insya Allah. Misalnya antum punya, tidak punya ya Syekh? Sama. Memang kalau orang banyak-banyak belajar tinggi-tinggi ini tidak banyak duitnya. Baik, jadi kalau tuan-tuan, kalau nak suruh anak sekolah cari duit, jangan suruh sekolah, suruh bekerja. Suruh apa? Bekerja. Cukup ngaji dan Raudhatus Shalihin aja cari ilmu. Nah, misalnya kita punya 1000 hektar, ada yang 1000. Abang berapa? Tidak punya juga? 5. Saya 10%. Misalnya dari 5 hektar ini 10% berapa? Setengah hektar. Ini setengah hektar ini jangan dipekak-pekak ya. Ini untuk Raudhatu As-Salihin. Atau tidak perlu Raudhatu As-Salihin. Pokoknya ini infak. Menurut saya kapan saja. Mana tahu dengan infak itu dulu hasilnya setengah hektar 2 juta sebulan menjadi 20 juta. Mana tahu Allah berkahi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Allah Nabi katakan la yanqusu ma'lun min sadaqah, harta tak pernah berkurang dengan sedekah. Mohon maaf kaum muslimin. Ini tapi takut sebelah seria dan ya. Dah ada terlanjur ya. Enggak, mudah-mudahan ini sebagai contoh. Ada masa-masanya Allah berikan taufik kepada seseorang. Banyak orang bercerita seperti itu. Saya tidak tahu kenapa di bulan ini saya diberikan taufik banyak sedekah. Ternyata saya dapat rezeki pun. Pernah merasakan itu? Belum pernah. Rugi betul kan? Coba lah. Insya Allah. Nah, dikhususkan sekian pendapatan untuk sedekah. Jangan banyak-banyak dulu. Karena banyak-banyak kalau belum terbiasa bisa terhenyak nanti. Kadang-kadang dan diuji Allah SWT. Ada yang pernah dia baca ayat dalam surah Al-Baqarah itu 25 itu bahwa Allah akan balas 10 kali lipat kan? Berimpak di banyak-banyak. Diuji Allah, tidak pernah naik-naik usahanya. Sampai-sampai di ujung-ujungnya setelah hampir berputus asa baru Allah bukakan kembali. Dan sampai katanya sudah seolah sudah cukup dah banyak. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini sebagai contoh. Wallahu ta'ala alam. Jadi barangkali sudah bisa dipahami ya, bahwa menyantuni itu melengkapi kebutuhannya secara sempurna. Itu idealnya. Kalau tidak setengah, kalau tidak pas waktu-waktu yang dibutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang yang janda, ada janda rupanya. Seorang yang janda atau seorang duda berzina, apakah hukuman yang tepat baginya? Sudah dijelaskan tadi. Kalau seorang yang sudah pernah menikah dengan sah lalu melakukan perbuatan fahisyah, maka wajib maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Itu kalau seandainya tertangkap atau dia melaporkan kelakuannya itu kepada pihak yang berwajib. Kalau seandainya dia lebih mengharapkan ampunan Allah dan bertaubat kepadanya tanpa dilaporkan, mudah-mudahan taubatnya itu insya Allah melipur dosa tersebut. Karena kaum muslimin dan muslimat, kenapa dosa ini harus atau tidak dianjurkan dilaporkan? Sebab zina itu, ya ini sebelum terjadi kita ingatkan, zina itu sangat besar kehinaannya. Orang kafir masuk Islam, orang kafir masuk Islam, setelah Islam tidak disebut-sebut lagi kekafiran, iya kan? Iya tak? Bahkan kalaupun disebut itu ala wajhil madh. Ya dulu bagaimana saya kafir, sekarang sudah Islam ya. Jadi terpuji dia masuk. Orang yang biasanya dulu narkoba, lalu dia ngaji di Raudhatus Salihin dan bertobat, orang akan lupakan narkobanya itu. Bahkan mantan narkoba itu dulu, tapi masya Allah sekarang jarang di jarang sholat kecuali di sab pertama, dan tak pernah ada pengajian kecuali hadir di depan ustaz misalnya, dan seterusnya. Tambah lagi rajin bersedekah, berinfak dan sebagainya. Itu Masjid Raudhatus Salihin dia yang perluas tengah misalnya. Kalau ada jadi pujian. Nggak, hilang yang namanya kelakuan yang tidak baik. Oh itu penjudi. But, juga tidak sebut-sebut lagi yang dosa. Tapi kalau zina, na'udzubillah azinallahu iyyakum, walaupun sudah bertaubat, tapi kehinaannya masih melekat. Coba contoh. Ya bang? Misalnya abang nak cari menantu, atau datang anak ya dan nak ke anak Sianu. Saya nak nikah dengan anak Sianu. Dia ada mungkin dah ketemu pula di kampus misalnya, ketemu dah cinan. Datang ke ayah. Lalu dia telusuri anak Sianu. Indah beda. Kan itu lagi lah. Kamu enggak tahu enggak? Itu keluarga a'udzubillah. Padahal mereka sudah jadi orang saleh. Juga sudah orang bertaubat. Tapi masih tetap disebut orang. Jelas? Orang syirik tidak. Setelah dia bertobat menjadi muahid, seolah-olah tidak pernah terjadi. Tapi kalau zina sama, masih. Makanya kalau ada yang melakukan, ya sebaiknya jangan diceritakan kepada siapapun. dan jangan dilaporkan kepada siapapun. Ya, biarlah Allah saja yang tahu. Kalau misalnya perlu bertanya tentang masalah ini, pakailah bahasa ta'arud, bahasa sindiran, bukan bahasa kiasan. Bukan kita yang melakukan seolah-olah orang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya diketahui orang, ini aibnya tak pernah hilang pada umumnya. Pada umumnya orang tak mau menerima kenyataan itu. Tapi Allah sudah memberikan taubat. Tapi di sisi manusia dia masih, aib itu masih melekat. Makanya Nabi tidak suka ketika ada yang melaporkan perbuatan zina kepadanya. Bahkan agama mengancam hukum bagi yang melaporkan. Ya, kalau ada yang melaporkannya lalu tidak terbukti, maka dihukum, dicambuk. Berapa kali? 80 kali. Orang-orang yang menuduh, orang-orang yang saleh berzina, maka tidak bisa mendatangkan empat saksi. Dan saksian tidak. Tidak bisa mengkoler. Harus benar-benar melihat kejadian itu. Kalau masuk di pintu saja, jadi dia lihat dia masuk jam 2 malam misalnya, baru keluar jam 4, itu enggak cukup kesaksian. Jelas? Lalu setelah itu Anda di mana? Saya pergi tidur dengan istri di rumah misalnya. Maka kesaksian seperti ini enggak bisa. Harus melihat dengan mata kepala sendiri kejadian perzinahan itu. Baru sah kesaksian. Ini saking berhati-hatinya syariat menjaga nama baik para pengikut agama ini. Oleh sebab itu, maka kita jangan sembarangan menceritakan dosa ini kepada siapapun. Maka siapapun yang melakukan, jangan sekali-kali apalagi membanggakan pada orang lain. Karena Allah SWT dan Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illa man jahar aw lam. Ini diberikan afiat, diberikan perlindungan oleh Allah SWT selama tidak melakukan dosa dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Maka dosa zina, Nabi tidak terima laporannya. Kalau bisa tidak, atau apa awalnya, Nabi tidak menganjurkan orang untuk melaporkannya. Jelas? Dan siapa yang melaporkan juga tidak boleh sembarangan. Kalau tidak, maka diancam juga hukuman. Diancam juga hukuman. Maka tidak sembarangan kita menuduh orang melakukan perbuatan terkutuk ini. Maka berhati-hati, jangan sampai terekspos. Jangan, kadang-kadang kita ingin menjatuhkan orang dengan tuduhan-tuduhan seperti ini yang berimbas bukan hanya pada dia, bahkan sampai pada anak dan keturunannya. Ya, sampai 7 keturunan. Itu datuk-datuknya dulu tuh. Dikatakan orang seperti itu. Semoga Allah SWT jaga kita dari segala dosa yang sangat. Allah SWT ini itu dosa zina, dosa mencuri, dan lebih-lebih dosa syirik kepadanya. Berakhir sampai di sini kajian kita. Sampai bertemu kembali insyaAllah pada waktu yang akan datang. Semoga hawabah ini sudah hilang. Ya, sehingga kita bisa lagi dengan rapat baik dalam sholat maupun dalam duduk kita, dan tak perlu lagi pakai semua pakai cadar. Allah musta'an. Ya, tapi itulah kita disuruh untuk taat, disuruh untuk taat karena taat itu indah. Nyaman tak nyaman? Pasti tak nyaman. Bernapas susah. Ya. Cuman inilah kita disuruh untuk taat kepada atur. Maksiat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari usaha kita di samping tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu bukan hanya menyerah, tapi harus berusaha. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, keluarga kita, masyarakat kita, daerah kita, bangsa kita, dan seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT mengangkat wabah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang terhindar daripadanya. Amin ya rabbal alamin.